بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas diberikannya kesempatan kita untuk bertemu kembali, dikumpulkannya kita dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ikatan yang demikian, kesempatan yang demikian yang kita gunakan untuk amalan yang saleh, Allah Jalla wa'ala berkenan untuk mencatatnya, menyimpannya sebagai suatu amalan yang akan dibalasi di sisinya, yang nantinya akan kita dapatkan, kita akan rasakan, akan kita temui apa-apa yang sudah kita hasilkan selama di dunia dalam bentuk pahala yang setimpal dari Allah Jalla wa'ala. Nah, kita meneruskan pembahasan surat Al-Qadr. Sebaiknya kita baca bersama untuk menggairahkan kita dalam belajar, nam sekaligus untuk meluruskan jika didapati di antara kita bacaan yang belum tepat sesuai dengan tajwid dan makhraj. Maka mudah-mudahan melalui seperti ini membantu setidaknya. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نعم kita telah membahas ayat pertama dari surat tersebut. Maka pada kesempatan kajian saat ini kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat kedua menyatakan wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita dapati kalimat wa ma adraka dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran pada surat-surat yang berbeda kita dapati kalimat tersebut. 6. Wama adraka. 6. Dan apa yang engkau ketahui? Engkau di sini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Atau dengan bahasa yang lain, tahukah engkau? Wa ma adraka? Dan tahukah engkau? Wa ma adrak? Ma lailatul qadar? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Kalimat yang seperti ini adalah bermakna untuk membesarkan atau mengagungkan perkara yang akan Allah sebutkan. Sehingga dengan itu, dengan kalimat pertanyaan dengan nada seperti ini akan menarik perhatian pikiran masing-masing yang mendengar atau tersampaikan berita tadi untuk menfokuskan atau berkonsentrasi tentang apa yang diberitakan. Karena berita yang akan disampaikan adalah perkara yang besar, sehingga perlu ditarik, difokuskan perhatian-perhatian masing-masingnya dengan kata yang seperti kita ketahui pada ayat ini. Wa ma adraka ma lailatul qadar. 6. Tahukah engkau, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konteks ayat ini ketika Allah turunkan kepada beliau, sehingga huruf ka wa ma adraka, yakni kata ganti anta, kamu laki-laki, maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bisa berarti pula kepada setiap yang membacanya, wa ma adraka ma lailatul qadar, karena Allah telah beritakan pada sebelumnya ayat pertama, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Tentu akan mengundang pertanyaan, sehingga Allah mengetahui itu. 6. Allah Jalla wa'ala dengan kasih sayangnya hendak memberitakan agar hambanya faham, yang dengan fahamnya apa yang Allah beritakan tadi akan menghasilkan suatu amalan yang akan manfaatnya bagi hamba itu sendiri. Nah, wama adraka ma lailatul qadar, tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar? Disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah pada ayat itu menunjukkan fadilatul zaman. Fadilatul zaman innama takunu bikathrati ma yaqa'u fihi minal fadail. Adanya keutamaan waktu hanyalah ada dengan banyaknya yang terjadi atau didapati padanya keutamaan-keutamaan, sehingga waktu tersebut bernilai berharga. Nah, fadilatul zaman, adanya keutamaan waktu disebabkan karena banyaknya keutamaan-keutamaan yang didapati pada waktu tersebut. Waktu mana yang dimaksud adalah pada ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, di mana nilainya Lailatul Qadri itu khairun, jauh lebih baik, min alfi syahr, dibandingkan dari 1000 bulan. Kata kebanyakan dari mufassirin memberikan makna ayyul amal fiha khairun minal amal fi alfi syahr laisa fiha Lailatul Qadar. Makna ayat itu bahwa amalan padanya di malam itu lebih baik dibandingkan amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Yang tanpa diikutkan dengan malam Lailatul Qadar. Naam. Artinya 1000 bulan tadi tidak masuk padanya Lailatul Qadar. Yakni bulan biasa. Naam. Bulan biasa yang padanya tidak ada Lailatul Qadar yang jumlahnya 1000. Demikian nilai amalan Lailatul Qadar. Karena kalau dimasukkan Lailatul Qadar lagi maka akan berlipat lagi. Maka 1000 bulan tadi yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Maka nilai normalnya 1000 bulan itu bisa didapatkan hanya dalam satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Nah, ini pendapat kebanyakan kathirun minal mufassirin, kebanyakan dari para mufassirin. Ada juga yang berpendapat yang lain. Dikatakan atau disebutlah dengan alfu syahr, yang artinya secara letterlak adalah 1000 bulan, itu maknanya adalah jami'ud dahr, jami'ud dahri. Apa jami'ud dahr? Jami' yakni keseluruhan atau seluruh, ad-dahr yakni waktu atau masa. Nah, jadi tidak dibatasi dengan 1000 bulan, bahkan seluruh masa. Ketahuilah malam itu lebih baik. Naam. Dengan beralasan bahwa al-Arab, yakni bangsa Arab, tadhkurul alf fi ghayatil asya, menyebutkan kata 1000 itu sebagai puncak segala sesuatu. hanya sebagai istilah bahwa itu malam yang sangat mulia, sehingga dibahasakan alf, seribu, bukan arti seribu yang beneran, tetapi adalah ungkapan karena tingginya atau besarnya nilai malam tersebut. Demikian ada yang berpendapat seperti itu dari kalangan ulama. Ini sengaja diungkapkan pendapat-pendapat itu supaya semakin meluaskan pemahaman kita apa yang ditafsirkan oleh para mufassirin. Mereka mengatakan seperti itu beralasan dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat ke-96, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sana. Yawaddu ahaduhum, salah seorang dari mereka, yawaddu, berkeinginan, berharap. Lau yu'ammaru alfa sana, untuk diberikan umur 1000 tahun. Lau yu'ammar, seandainya diberikan umur baginya alfa sana, berapa? 1000 tahun. Maknanya artinya adalah jami'ud dahr, seluruh waktu atau selama-lamanya. Seandainya salah seorang di antara mereka berkeinginan untuk diberikan umur sepanjang masa. Nah, ini pendapat yang kedua, memaknai alfu syahr, yakni jami'ud dahr. Bisa dipahami? Nah, pendapat yang ketiga, ada yang menyatakan innal abida kana fima madha la yusamma abidan hatta ya'budallaha alfa syahr. Bahwa penamaan abid, orang yang ahli ibadah, penamaan dia sebagai hamba Allah yang benar-benar dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di masa yang lampau, tidaklah disebut dengan nama itu, dengan nama abid, sampai dia beribadah kepada Allah 1000 tahun. Artinya untuk mendapatkan gelar atau layak dinamai dia sebagai abid, penilaian pada masa lampau ini, tidaklah dia dapat itu kecuali sampai dia beribadah kepada Allah lamanya 1000 tahun. Sehingga 1000 tahun itu rinciannya adalah 83 sanah wa 4 ashhur, 83 tahun dan 4 bulan. Bukan waktu yang sebentar. Ya, tidaklah bisa dikatakan orang yang benar-benar ibadah kepada Allah sampai dia beribadah selama itu. 83 sanah wa 4 ashhur, 83 tahun dan lebih 4 bulan. Maka bisa dihitung bahwa 1000 bulan itu segitu. 1000 bulan adalah 83 tahun. Maka Allah jadikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah dalam satu malam itu nilainya 1000 bulan. Sebagaimana di masa lampau mereka melakukan itu untuk bisa mencapai seorang jadi abid ketika dia beribadah selama 1000 bulan. Maka ini merupakan karunia, merupakan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keutamaan. Nah, ibadah yang dilakukan dalam satu malam saja nilainya seperti itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat berikutnya, berkata Abu Bakar Al-Warraq, kata Imam Abu Bakar Al-Warraq, kana mulku Sulaiman alaihi salam 500 syahr wa mulku Dzil Qarnain 500 syahr. Dahulu, kata beliau, kerajaan Sulaiman itu berlangsung selama 500 bulan. Dan demikian pula kerajaan Dzul Qarnain itu pula berlangsung selama itu juga, 500 syahr, 500 bulan. Fasara mulkuhuma 1000 syahr, maka jadilah kedua kerajaan tersebut, Sulaiman dan Dzul Qarnain, naam, itu menjadi 1000 bulan. Maka Allah Jalla wa'ala hendak jadikan amalan di malam tersebut bagi siapa yang memang Allah kehendaki untuk mendapatkannya, khairan min mulkihima, adalah lebih baik dibandingkan kerajaan keduanya, Sulaiman dan Dzul Qarnain alaihimas salatu wassalam. Disebutkan lagi oleh Ali ibn Abi Talib dan Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhum, dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 4 min bani Israel. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan ada 4 orang dari kalangan bani Israel. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, abadullah 80 sanah, yang mana mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 80 tahun. Berapa lamanya? 80 tahun. Lam ya'su tarfata'in, di mana mereka tidak melakukan kemaksiatan sekejap mata pun. Tidak melakukan kemaksiatan sama sekali selama waktu itu, 80 tahun lamanya. Pada kara, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka itu adalah Ayyub. Naam. Nabiullah Ayyub alaihi salam wa Zakaria, dan demikian pula Zakaria alaihi salam, dan juga Hizqil ibni al-Ajuz, Hizqil ibni al-Ajuz, dan satu lagi yang keempat adalah Yusha' bin Nun. Ayyub, Zakaria, Hizqil ibn al-Ajuz, dan Yusha ibn Nun. Naam. Ketika Rasulullah SAW sudah sampaikan itu dan sebutkan siapa empat orang tersebut, fa'ajiba ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik, maka para sahabat yang ada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terheran-heran. Fa'ata Jibril, maka datanglah Jibril alaihi salam kepada beliau. Faqala, maka Jibril katakan, ya Muhammad, ajabat ummatuk min ibadati haula'in nafar 80 sanah lam ya'sullaha tarfata 'ain. Hai Muhammad, sungguh umatmu terheran-heran dari ibadahnya mereka, empat orang tersebut yang beribadah selama 80 tahun. Lam ya'su tarfata'in, yang mana mereka dengan waktu selama itu tidaklah sedikit pun bermaksiat kepada Allah. Faqad anzalallahu 'alaika khairan min dzalik. Kata Jibril melanjutkan, sungguh Allah telah turunkan bagimu yang lebih baik dari itu. 6. Kemudian dibacakan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gembiralah, cerahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berita tersebut. Naam. Bisa dipahami? Nah. Demikian juga ummahat yang di belakang. Nampaknya sepertinya masih terdengar suara-suara menggeremeng. Apakah betul demikian? Ada yang berbicara? Maka tolong dijaga amanahnya. Jika memang betul, sekali lagi jika memang betul dugaan saya, maka tolong dihentikan segera pembicaraan apapun sampai selesainya dari kajian ini. Dan mudah-mudahan tidak benar dugaan saya. Disebutkan lagi oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur. Apa kitab beliau? Kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta. Naam. Karya Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Kata Imam Malik di dalam kitab itu, dari riwayat Ibn Al-Qasim dan selainnya, sami'tu man athaqa bih, aku telah mendengar dari orang yang bisa dipercaya, yaqul, di mana dia menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya atau uri a'mar al-umam qablahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan umur-umur umat yang sebelumnya. Faka'annahu taqasar a'mar ummatih, maka setelah dilihat ternyata umur umat-umat yang datang sebelum umatnya beliau itu banyak-banyak, panjang-panjang, ya, ratusan, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sehingga dengan itu beliau merasa bahwa umurnya umatnya adalah paling sedikit. Ala yablughu min al-amal mithlu ma balagha ghairihim fi tulil umur. Maka ketika difikir seperti itu, berarti peluang untuk beramal tidak seperti yang didapatkan dari selain mereka yang panjang umurnya. Secara matematis kalau umurnya panjang berarti amalannya lebih banyak, kan begitu. Sementara umurnya umat beliau itu batasannya sebagaimana riwayat menyebutkan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, ini rata-rata secara standar. Sementara umatnya para nabi dan rasul yang sebelumnya panjang-panjang. Contoh saja bahwa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya berapa lama? Alf illa khamsina amas, 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Lah berarti tentu lebih dari itu umur beliau. Untuk kemudian beliau beranjak sampai dewasa dan kemudian mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdakwahnya saja selama 950 tahun. Berarti umurnya tentu lebih dari itu. Tingginya pun tinggi-tinggi, besar-besar, berapa hasta. Nah, kemudian susut berkurang pada generasi berikutnya, sampailah ukuran standar tinggi besar dari badan manusia, ya sebagaimana rata-rata yang kita saksikan seperti itu, dan demikian pula umurnya. Nah, maka dengan itu Rasulullah SAW merasa bahwa umur umatnya paling pendek, yang dengan itu kesempatan untuk beramal pun dibatasi dengan umur yang telah ditentukan. Fa'atallahu ta'ala laylatul qadar, maka Allah Jalla wa'ala berikan kepada beliau dan juga tentunya bagi umatnya adanya laylatul qadar, yang mana waja'alaha khairan min alfi syahr, yang Allah jadikan malam itu adalah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Nah, ini beberapa riwayat yang bisa kita dapatkan untuk semakin memahamkan kita terhadap ayat tersebut. Berikutnya ayat yang keempat, atau sebelumnya, terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Kata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, huna thalathu masail, bahwa terkait dengan Lailatul Qadar ini ada tiga permasalahan yang terkait. Nah, al-ula, masalah yang pertama adalah ta'yin Lailatul Qadar, penentuan kapan sesungguhnya secara tepat malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Atsaniyah, yang kedua, yang nanti akan kita bahas masing-masingnya. Yang kedua, fi alamatiha, terkait dengan Lailatul Qadar, padanya tentang tanda-tandanya. Atsalitsah, yang ketiga, fi fadailiha, berkaitan dengan fadail, jamak dari fadilah, fadilah, yakni keutamaan-keutamaan malam tersebut. Kita bahas yang pertama tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Waqad ikhtalafal ulama fi dhalik, kaitannya dengan ini telah berbeda pendapat para ulama dari sisi waktunya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa malam itu adalah Lailah Sab'a wa Isrin, malam yang ke-27. Dan ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan juga pendapatnya Ubay bin Ka'ab dan juga Aisyah radhiyallahu anhum. Nah, yang berpendapat pada malam ke-27. Riwayat sanadnya saya sebutkan secara lengkapnya. Akhbarana Abdul Wahid Al-Mulaihi, akhbarana Abu Mansur As-Sam'ani, haddathana Abu Ja'far Ar-Rayyani, haddathana Humayd ibn Zanjawayh, haddathana Ya'la bin Ubaid, haddathana Sufyan an 'Asim an Zir ibn Hubaysh. Berujung kepada sahabat yang bernama Zir ibn Hubaysh. Jadi dasarnya adalah hadis Zir ibn Hubaysh. Kalau ditanya bahwa malam itu adalah malam ke-27, dasarnya adalah hadis Zir ibn Hubaysh. Kata Zir bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab. Zir menyatakan kepada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhumah, inna akhaka Abdullah ibn Mas'ud yaqul, bahwa saudaramu yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, tahu kita semua Abdullah ibn Mas'ud atau yang disingkat dengan ibn Mas'ud, kata Zir kepada Ubay, bahwa saudaramu yang bernama Abdullah ibn Mas'ud yaqul, pernah menyatakan, man yaqumil haul yusib lailatul qadar, siapa yang menegakkan al haul satu tahun, yusibha, maka dia akan mendapatinya, yakni mendapatkan lailatul qadar. Faqala, maka kata Ubay ibn Ka'ab mengomentari, yaghfirullah li Abi Abdurrahman, semoga Allah ampuni untuk Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman maksudnya Ibnu Mas'ud, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Atau dalam riwayat rahimallah Abu Abdurrahman, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Ama innahu qad alima annaha fi Ramadan. Naam. Sesungguhnya beliau telah mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Walakin kariha an yukhbirakum fatattakilu. Akan tetapi beliau enggan untuk memberitakan kepada kalian. Yang kalau diberitakan, fatattakilu, niscaya kalian akan bersandar dengan malam yang ditentukan tadi. Sementara malam-malam yang lainnya kalian mungkin tidak semangat seperti halnya malam tersebut. Sehingga tidak disebutkan kepastiannya. Walladzi unzila al-Qur'an ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatu sab'a wa isrin. Maka bersumpahlah dan menyatakan demi yang Allah telah turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malam itu adalah malam 27. Nah, Asyahid pada kalimat ini bahwa malam itu adalah malam ke-27. Faqulna maka Zir bertanya kepada Ubay, ya Abul Mundzir, anna alimta hadza, kunyahnya Ubay bin Ka'ab yakni Abul Mundzir, ya Abul Mundzir, anna alimta hadza, dari mana engkau mengetahui ini, bisa menyatakan pernyataan tadi bahwa malam tersebut adalah 27. Ala maka Ubay menyatakan bil ayatil lati akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu ayat, dengan ayat yang telah diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Fahafidna wa wa'ayna, maka kami jaga dan kami hitung hiya, yakni waktu tersebut. Wallahi la tansa, demi Allah semoga engkau tidak lupa. Qala qulna li Zir, maka kami katakan kepada Zir, wa mal ayah, nam yang datang, yang lain datang bertanya kepada Zir ibn Khubaysh, apa tanda tersebut? Tatlu'u syams ka'annaha tas laisa laha syi'a, bahwa keesokan pagi harinya matahari terbit seperti tas, yakni seperti tembaga. Tas itu adalah tembaga, tempat basuh tangan. Iya. Tahu yang kadang-kadang warnanya perak itu. Nah. Itu dalam bahasa Arab tas. Matahari terbit seperti halnya kondisi bejana tersebut, laisa laha syi'a, yang tidak mengeluarkan sinar cerah seperti biasanya. Redup, ya. Tembaga tadi kan sinarnya tidak nyala seperti halnya kaca dan sebagainya, tapi redup. Nah, seperti itulah keesokan pagi hari matahari terbitnya, jika memang tadi malam itu adalah Lailatul Qadar. Nah, pendapat yang berikutnya, pendapatnya Al-Hasan dan Ibnu Ishaq dan Abdullah Ibnu Zubair. Naam. Rahimahumullah. Pendapat bahwa malam itu adalah malam ke-17 dari Ramadan. Yang mana malam itu keesokan pagi harinya terjadi perang Badar. 6. Maka seakan-akan pendapat mereka tadi berlandaskan dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat yang 41. 6. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan tidaklah kami turunkan 'ala 'abdina kepada hamba kami yaumal furqan, di hari pembeda antara hak dan batil. 6. Yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua kubu, muslimin, mukminin berhadapan dengan kufar, musyrikin pada perang Badar. Dan itu terjadi pada malam ke-17 Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga bahwa hal itu terjadi pada malam ke-19. Demikian pula suatu kaum, sekelompok dari para ulama juga berpendapat bahwa terjadi pada malam ke-21. Dan pendapat ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah cenderung padanya. Cenderung padanya. Ada pula yang berpendapat pada malam ke-23. Didasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawatta'at ala 23. Faman arada an yaquma min asy-syahri syai'an falyaqum lailata 23. Aku melihat ru'yah kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah tertunjuk kepada malam 23. Maka barang siapa yang menginginkan untuk bangun dari bulan tersebut, maka hendaklah dia bangun atau sholat menegakkan malam itu, yakni malam ke-23. Ini riwayat menyebutkan demikian, sampai disebutkan kata Ma'mar, fakana Ayyub yagtasil laylah 23 wa yamas tiban. Bahwa Ayyub, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in Ayyub As-Sakhtiyani, beliau mandi pada malam ke-23 dan beliau memakai minyak wangi. Nah. Dan juga disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inni ra'aitu anni asjuda fi sabihatiha fi ma'in watin." Sungguh aku dapati bahwa aku tadi malam, aku dapati di pagi harinya bahwa aku tadi malam sujud di air dan lumpur. Fi tinin, fi ma'in watin, air dan tanah, yakni lumpur. Nah, karena tidak didapati yang menerangi sehingga sujudnya di tempat itu. Yang kejadian itu pada malam ke-23. Sehingga kata Abdullah ibnu Unais, maka aku lihat beliau pada pagi hari dari malam ke-23-nya fil ma'i watin, pada kondisi beliau masih belum hilang bekas air dan lumpur tersebut di badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang menyatakan bahwa malam itu adalah malam ke-23. Ada pula yang menyatakan bahwa itu malam ke-25. Ada yang menyatakan malam itu adalah malam ke-25 berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya berdasarkan hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir fi tasi'ah tabqa wa fi sabi'ah tabqa wa fi khamisa tabqa." Nah, maka kata Rasulullah SAW, "Iltamisuha, berusahalah kalian." Nah, untuk mendapatkannya, Lailatul Qadar, fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir. Fi tasi'at tabqa, pada 9 yang tersisa. Wa fi sabi'at tabqa, dan pada 7 yang tersisa. Wa fi khamisat tabqa, dan pada yang 5 tersisa. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, yuridu bitasi'ah laila 21. Yang beliau maksudkan dari 9 yang tersisa tadi adalah malam 21. Yang dimaksudkan 7 yang tersisa adalah malam ke-23. Yang dimaksudkan malam 5 yang tersisa adalah malam ke-25. Naam. Ini pendapat yang menyatakan malam 25. Jadi sudah berapa kita sebutkan tadi? Malam ke-27, malam ke-17, ke-19, 21, 23, 25. Ada pula yang berpendapat malam ke-29. Berdasar yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan Lailatul Qadri at-tasi'ah wal 20 atau as-sabi'ah wal 20, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-29 atau malam ke-27. Wa anna al-malaika fi tilka al-lailah bi'adadil hasa, dan bahwa para malaikat di malam tersebut sejumlah bilangan al-hasa, yakni kerikil. Naam. Nah, ini yang berpendapat pada malam tersebut, malam ke-29. Maka kesimpulan dari apa yang telah disebutkan padanya pendapat dari yang masyhur, nah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, as-sahih al-masyhur, pendapat yang sahih, pendapat yang masyhur, annaha fil ashril awakhir min Ramadan, bahwa malam itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pendapat inilah yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Thawr, dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ajma'in. Naam. As-sahih al-mashhur annaha fil ashril awakhir min Ramadan. yang tentunya sengaja disimpan dan tidak disebutkan secara pastinya malam dari 10 hari terakhir tadi, liyajtahidu fil amal wal ibadah layali syahri Ramadan, agar masing-masing hamba bersungguh-sungguh dalam beramal dan beribadah pada malam-malam bulan Ramadan. Nah, terkhusus pada 10 hari yang terakhir. Wadah insyaAllah. Nah, tentang masalah tersebut. Berikutnya, masalah yang kedua adalah alamatuha, tentang tanda-tandanya. Tadi sempat tersebut atau disinggung pada salah satu hadis menyebutkan tanda-tandanya. Anna syamsa tatlu'u fi sabihatiha bayda, la syi'a'un laha. Bahwa matahari itu terbit pada pagi harinya bayda, putih. Nah, memang biasa putih atau ada campur apa kekuningnya? Nah, yang jelas bahwa terbitnya pada pagi itu adalah putih. La syi'a'un laha, tidak bersinar. Atau dalam keterangan lain yakni redup. Ada sinar tapi tidak cerah seperti biasanya. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa Nabi pernah sabdakan pada malam Lailatul Qadar, inna min amaratiha, bahwa termasuk dari tanda-tandanya, annaha lailatun samhah baljah, bahwa malam itu adalah malam yang samhah, malam yang terasa tenang. 6. Yang kita bisa rasakan itu. 6. Baljah, kemudian malam itu adalah malam yang terang. La harrah wala baridah, tidak pula terasa panas dan tidak pula terasa dingin. 6. Bisa dikatakan suasananya enak, suasananya sejuk. Tatlu'u syams sabihataha laisa laha syi'a. 6. Yang mana matahari keesokan pagi harinya terbit yang tidak bersinar. Berkata pula Ubaid ibni Umair. Ubaid ibni Umair rahimahullah menyatakan, kuntu Lailat as-sabi' wal 20 fil bahr. Aku pernah pada malam ke-27 berada di tepi laut, di pantai. Fa akhadtu min ma'ih, maka aku ambil seteguk atau sedikit dari airnya. Fa wajadtuhu 'azban salisan, maka aku dapati airnya terasa tawar. Nah, siapa yang menyatakan? Ubaid ibnu Umair rahimahullah. Ini diantara riwayat-riwayat yang disebutkan. Nah, baik itu apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maupun yang disebutkan oleh a'immah. Yang terakhir, permasalahan yang ketiga adalah tentang keutamaannya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hasbuka biqaulihi ta'ala. Kalau mau berbicara tentang keutamaannya, hasbak, cukup bagimu firman Allah yang menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa Allah telah firmankan malam itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Cukup itu kalau mau disebut tentang keutamanya, paling terdepan adalah itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang nanti akan kita bahas. Dan juga firman Allah dalam ayat itu juga, bahwa para malaikat turun secara berturut-turut. Ini juga menunjukkan keutamaan, berbeda dengan malam yang lainnya. 6. Malaikat berturun berbondong-bondong. Warruhu fiha, termasuk juga malaikat Jibril menyertainya alaihissalam. Selain itu juga dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sabda Nabi, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Hadis melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi menyatakan, man qama lailatul qadr, siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar imanan, dengan dasar iman, yakin dia, iman dia terhadap kemuliaan, keutamaan malam tersebut berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, sehingga dia hidupkan wahtisaban, dan dengan dasar ihtisab mengharap semata-mata pahala di sisi Allah, itu saja yang selalu dia harapkan. Maka dengan dua dasar tadi, imanan wa ihtisaban, ghafarallahu lah, niscaya Allah akan ampunkan baginya, ma taqaddama min dhanbih, dari dosa-dosanya yang taqaddam, yang lalu. 6. Ini merupakan juga karunia dari Allah Jalla wa'ala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatul qadri tanazzal malaikatu alladhina hum sukkanu sidratil muntaha." Apabila datang malam Lailatul Qadar, tanazzalal malaikah, para malaikat turun berturut-turut, yakni terus berkesinambungan, berlanjut terus, tidak henti-hentinya. Alladzina hum sukkan sidratil muntaha, yang turun tadi, malaikat tadi adalah penduduknya sidratil muntaha. Minhum Jibril, di antara mereka para malaikat tadi adalah Jibril alaihissalam. Wa ma'ahum alwiyah, dan mereka membawa bendera yang besar. Yunsabu minha liwa'un ala qabri, ditancapkan darinya bendera tersebut di atas kuburku. Wa liwa'un ala baitil maqdis, dan satu bendera lagi ditancapkan di Baitul Maqdis. Waliwa'un 'alal Masjidil Haram, dan satu bendera lagi ditancapkan di Masjidil Haram. Waliwa'un 'ala Turi Sina, dan satu lagi ditancapkan di bukit Tur Sina. Wala tada' fiha mu'minan wala mu'minatan illa tusallim 'alaihi, dan tidak dibiarkan pada malam itu seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kecuali para malaikat tersebut menyampaikan salam kepadanya. Illa mutmin al-khamr, kecuali pecandu khamr. Wa akil al-riba, dan kecuali pemakan wa akil al-khinzir, pemakan daging babi. Dan yang ketiga, al-mutadammikh biz-za'faron. Nah, yang berlumurkan dengan za'faron. Demikian yang dinisbatkan kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis juga disebutkan, inna syaitan la yakhruju fi hadhihi al-lailah hatta yudhi'a fajraha, bahwa syaitan tidak keluar pada malam tersebut sampai terangnya fajar malam itu. Wala yastati' an yusiba fiha ahadan bi khabalin wala syai'in min al-fasad, dan tidak bisa ditimpakan pada malam itu seorang pun dengan suatu penyakit, kegilaan, atau sesuatu bentuk yang merusak dia. Wala syai'in min al-fasad, dan sesuatu pun dari bentuk kerusakan. Wala yanfudh fiha sahira sahir, dan tidak terwujud dari sihirnya orang yang hendak mensihirnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, di mana Engkau mencintai perbuatan tersebut, memaafkan. Nah, maka kalau Engkau mencintai perbuatan demikian, ya Allah, fa'fu anni, maka maafkan aku, ya Allah, atas kesalahan-kesalahanku selama ini, atas pelanggaran-pelanggaran diriku, baik dalam bentuk perbuatan dan ucapan, maka maafkanlah, ya Allah, aku di malam hari ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini tentang pembahasan surat Al-Qadar. Masih ada dua ayat lagi yang belum kita selesaikan. Nah, maka tadi cukuplah. Nah, apa yang sekian perkara disebutkan, mudah-mudahan bisa selalu diingat dan bermanfaat. Nah, itulah yang kita maksudkan dari ta'lim, dari kajian, baik tafsir maupun yang lainnya.